بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, meninggal dunia pada tahun 620 Hijriah, ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan. Yang pertama, bagi yang tinggal di dalam, ya, santri mulazamah yang di dalam, karena lebih memiliki banyak waktu, maka diharapkan habis isya bisa mengulang kembali pelajaran. Dan alhamdulillah, ya, kajian direkam dan bisa dilihat di Facebook. Ya, dan untuk hal ini mungkin nanti bisa menggunakan wifi yang ada di Sakan. Mohon bisa diulang. Kalau yang Zumala, teman-teman yang ada di STDI, mungkin banyak tugas mereka dan banyak pelajaran mereka di pagi hari. Tapi bagi antum, ini kesempatan untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan habis asar, diulang habis isya. Bagi nanti untuk murojaah Quran, untuk belajar bahasa Arab. Baik, kemudian yang kedua, beberapa hari ini terlihat sholat subuhnya terlambat, ya, yang di Gria HSI. Gak tahu bangunnya jam berapa. Hah? Baik, harus ada ta'awun sesama, ya. Masing-masing punya HP, ada alarm, ya, bangun jam 3:30, sholat malam. Innallaha yanzilu aw yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli lailah fi thuluthil lail al-akhir, yang setiap malam Allah SWT turun pada sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini bukan hanya sekedar diyakini tentang Allah turun sesuai dengan keagungannya, tapi juga harus dipraktekkan. Ya, kalau sudah mengetahui Allah SWT di antara sifatnya adalah turun di sepertiga malam yang terakhir, maka di sana kita bangun malam, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika dars, kalau tidak darurat dilarang buka HP. Yang ketika dars dilarang buka HP. Ya, apalagi tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Abadan, ya. Dan ini bukan adab yang di dalam menuntut ilmu, yang seseorang ketika dars menyibukkan dengan perkara yang lain. Baik, kita lanjutkan. Setelah beliau menyebutkan tentang beriman dengan perkara yang gaib, mulai dari Isra dan juga Mi'raj, kemudian tentang kisah Malakul Maut bersama Nabi Musa alaihissalam, dan juga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Yaumul Qiyamah, dan ini semua adalah perkara yang gaib, maka beliau masuk pada keyakinan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Baik. Beriman kepada Allah sudah kita ambil. Beriman dengan kitab, ya, kita sudah bahas tentang Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian beriman dengan hari kiamat atau hari akhir juga sudah dibahas ketika membahas tentang al-iman bil ghaib. Al-iman bil qada wal qadar juga sudah dibahas. Di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita tentang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa yang baca? Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala Muhammadun khatimun nabiyyin. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatimun nabiyyin. Khatamun nabiyyin. Wa sayyidul mursalin. La yasihu al-imanu. La yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi wala yuqdha bainan nasi. Dikasih harokat yang lain biar nanti antum kalau ngajar ya bacanya benar. Wala yuqdha bainan nasi fil qiyamati illa bi syafa'atihi. Ya. Wala yadkhulul jannata ya. Ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi sahibu liwa'il hamdi wal muqami al mahmud wal haudi awrudi. Terus wa huwa imamu nabiyyina wa khaybatihim sahibi syafa'atihim matuhu khairu ummi wa ashabuhu khairu ashabi an-nabi anbiya'i alaihi salam wa afdalu ummatihi Abu Bakrin as-siddiqi thumma Umaru. Tayyib hasbuk. Berkata Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamu an-nabiyyin. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Rasulullah. Kita harus meyakini bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang diutus kepada kita. Dan dalil bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara syariat maupun secara mukjizah. Adapun secara dalil maka di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Beliau adalah seorang utusan di antara utusan-utusan Allah. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dalam surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad kecuali dia adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Telah berlalu sebelum beliau para rasul. Adapun dari hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah rasulullah. Barang siapa yang mengingkari kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengatakan la ilaha illallah, maka tidak akan diterima persaksiannya, tidak diterima keislamannya. Karena beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengakui bahwasanya beliau adalah rasulullah, maka ini tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ada sebagian orang musyrik, dia menawarkan, bersedia untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak masalah. Tapi untuk mengatakan dan menyatakan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dia menahan diri, tidak mau. Maka tidak diterima darinya. Sampai dia bersaksi, pertama la ilaha illallah, kemudian yang kedua adalah bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa Muhammadun Rasulullah. Dan secara kenyataan, maka apa yang terjadi berupa mukjizah, berupa ayat, tanda-tanda kekuasaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Ya, mulai mukjizat-mukjizat yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti terbelahnya bulan, keluarnya air dari sela-sela jari beliau, dan batu yang mengucapkan salam kepada beliau, Isra dan juga Mi'raj. Menangisnya pelepah kurma atau batang pohon kurma, beberapa kabar tentang perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi kemudian terjadi, maka ini semua menunjukkan tentang alamat an-nubuwah. Ini menunjukkan tentang tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin itu terjadi kecuali di tangan seorang utusan di antara utusan-utusan Allah SWT. Karena ini adalah ayah, tanda kekuasaan. Tanda kekuasaan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Qatamun Nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Para nabi sebelum beliau banyak. Disebutkan dalam hadis 124 ribu orang telah diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Dan Nabi SAW beliau adalah khatamnya. Dan khatam secara bahasa adalah penutup. Khatam secara bahasa adalah penutup. Al-khawatim artinya adalah penutup. Ya, al-amal bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan akhirnya. Kita muhumis yang terakhir adalah misk. Di maknanya adalah yang terakhir. Karena itu para salaf, ya, para sahabat, para tabi'in ketika mereka menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum balakin Rasulullah wa khatama an-nabiyyin. Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian. Itu salah seorang laki-laki di antara kalian, karena seluruh anak-anak beliau yang laki-laki meninggal ketika mereka masih kecil. Al-Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maria, tiga orang anak laki-laki beliau meninggal ketika mereka masih kecil. Maka Muhammad bukan bapak salah seorang di antara laki-laki dewasa kalian. Tidak ada anak-anak atau anak beliau yang laki-laki yang sampai dewasa, semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah seorang Rasulullah dan penutup para nabi. Kita lihat ucapan para salaf ketika mereka menafsirkan wa khatam an-nabiyyin. Para qurra membaca, ada yang membaca wa khataman nabiyyin, dan ada sebagian yang membaca dengan wa khatima an-nabiyyin. Dan keduanya maknanya sama, yaitu akhiru an-nabiyyin. Baik dibaca khatima maupun dibaca khatama, maka maknanya sama, yaitu akhiru an-nabiyyin. Tidak ada di antara mereka yang menafsirkan selain daripada itu. Ini tafsir para salaf. Dan Nabi SAW di dalam sebuah hadis menjelaskan tentang makna khatam. Beliau mengatakan la taqumu sa'ah hatta ya'tiya kadzabuna thalathun kulluhum yazmu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan datang hari kiamat sampai datang 30 orang pendusta yang masing-masing dari mereka mengaku bahwasanya dia adalah seorang rasul. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ucapan beliau la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, adalah penjelasan dari wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. maka harus kita yakini bahwasanya beliau adalah nabi yang terakhir. Dan harus kita yakini dan tidak boleh kita ragu-ragu, setiap orang yang mengaku menjadi nabi sekarang, dia adalah seorang pendusta. Tidak usah menunggu ya satu hari atau dua hari lagi, tapi sekarang kita katakan dia adalah pendusta. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita dalam hal yang demikian. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian, dan ini menunjukkan tentang kebodohan dan juga kejahilan. Dan setiap daerah yang di situ kurang dari ilmu atau jauh dari ilmu, ya, maka semakin banyak di sana orang yang mengaku menjadi nabi. Dan anehnya, ada juga orang Islam yang mengikuti nabi palsu tersebut. Adapun daerah yang di situ tersebar akidah, tersebar ilmu, maka yang demikian jarang terjadi. Ya, jarang terjadi ada orang yang mengaku menjadi nabi. Di Indonesia saja berapa kalau dihitung orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Bahkan di sana ada yang perempuan, ada yang baru pulang bertapa dari sebuah gunung, kemudian turun gunung dia sudah mengaku menjadi nabi. Ya, bahkan masuk ke televisi. Ya, kemudian terakhir menyatakan taubatnya dari kenabian. Ya, maka tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita bahwasanya ini adalah dusta yang nyata. Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyyin. Dan orang yang meyakini bahwasanya ada nabi setelah beliau, maka dia telah keluar dari agama Islam. Karena meyakini beliau sebagai seorang nabi yang terakhir, ini adalah termasuk daruriyat. Ini adalah termasuk perkara yang daruri, yaitu perkara yang semua orang Islam meyakini yang demikian. Kalau masih ada orang Islam yang tidak meyakini yang demikian, dipertanyakan keislamannya. Wa sayyidul mursalin, dan beliau adalah pemukanya para nabi. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid, pemuka dari seluruh anak manusia, wala fakhr, dan ini bukan kesombongan atau kebanggaan. Beliau mengabarkan demikian ya, karena ini adalah wahyu dari Allah dan tidak terbetik sedikit pun dalam hati beliau tafakhur, menyombongkan diri atau membanggakan, supaya manusia mengetahui tentang hak beliau dan tentang kedudukan beliau, bukan untuk membanggakan. Kalau beliau adalah sayyid bagi seluruh anak Adam, tentunya beliau adalah sayyid bagi seluruh al-mursalin. Kalau seluruh anak Adam pemukanya adalah beliau dan beliau adalah yang paling afdal, secara otomatis beliau adalah yang paling afdal di antara para rasul, karena para rasul semuanya dari manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Ya, dan para nabi, para rasul semuanya adalah dari kalangan manusia. Tidak ada di antara mereka yang berasal dari selain manusia. Maka otomatis kalau beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemuka para manusia semuanya, otomatis beliau adalah pemuka bagi seluruh rasul, karena rasul semuanya dari kalangan manusia. Wa sayyidul mursalin la yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Tidak sah keimanan seorang hamba sampai beriman dengan kerasulan beliau dan bersaksi dengan kenabian beliau. Tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman tentang kerasulan beliau, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan malaikat, tapi kalau dia tidak beriman bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka tidak sah keimanannya. Harus dan wajib hukumnya dia beriman bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan dia harus bersaksi tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah nabi sekaligus rasul. Beliau adalah nabi sekaligus rasul. Dan para ulama rahimahumullah jelaskan tentang perbedaan antara nabi dan juga rasul. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya rasul ini adalah diutus kepada kaum yang menyelisih dia di dalam masalah tauhid. Rasul diutus kepada sebuah kaum yang menyelisih dia di dalam masalah tauhid. Adapun nabi, maka diutus kepada kaum yang tidak menyelisih dia di dalam masalah tauhid. Sehingga Nabi Adam alaihissalam beliau adalah nabi. Adapun Nuh alaihissalam yang datang setelahnya beliau adalah rasul. Karena Nuh diutus kepada kaum yang menyelisih beliau di dalam masalah tauhid. Adapun Adam maka tidak demikian. Baik, di dalam usul salatah disebutkan nubbi'a bi'iqra wa ursila bil mudatsir. Beliau sallallahu alaihi wasallam resmi menjadi seorang nabi dengan diturunkannya ya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nubbi'a bi'iqra. Dan beliau resmi menjadi seorang rasul ya dengan diturunkannya surat Al-Mudatsir yaitu ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiya. Baik. Maka kita harus beriman dengan risalah beliau dan kenabian beliau. Beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. Dan tidak akan diputuskan di antara manusia di hari kiamat kecuali dengan syafaat beliau. Nama syafaatnya apa kemarin? Syafaatul Uzma. Kenapa dinamakan syafaatul Uzma? Kenapa? Kenapa dinamakan syafaatul uzma? Karena diterima oleh seluruh manusia. Ya. Karena syafaat ini mencakup seluruh manusia. Mereka yang mengambil manfaat semuanya. Sehingga dinamakan dengan syafaatul uzma, baik yang mukmin maupun yang kafir. Dan ini menunjukkan tentang manzilah dan juga keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulul jannah ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Ya, dan tidak akan masuk ke dalam surga sebuah umat kecuali setelah masuknya umat beliau. Bagaimana dalam hadis yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu al-akhirun al-awwalun yaum al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhul jannah. Dalam sahih Muslim, kita ini adalah yang terakhir dan yang awal lagi yang awal di hari kiamat. Nahnu al-akhirun, kita ini yang terakhir, maksudnya adalah kita ini umat yang terakhir. Ya, umat di akhir zaman adalah kita ini. Umat-umat sebelumnya banyak. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan seterusnya. Dan kita datangnya adalah yang terakhir. Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, maka kita adalah umat yang terakhir. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata kita al-awwaluna yawmal qiyamah. Nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita ini yang terakhir, tapi kita yang pertama di hari kiamat. Apa maksudnya? Wa nahnu awwalu man yadkhul jannah. Dan kitalah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keutamaan umat beliau. Jadi sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia dan sebaik-baik nabi dan beliau adalah sayyidul mursalin, maka umat beliau adalah sebaik-baik umat. Sehingga kelak di hari kiamat mereka lah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga sebelum yang lain, padahal mereka adalah umat yang terakhir. Taib. Sahibul liwa'il hamdi. Dan beliau adalah yang memiliki liwa'ul hamd. Bendera pujian. Yang akan membawa bendera pujian di hari kiamat adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal maqamil mahmud. Baik, sebagaimana dalam hadis bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Dan di tanganku kelak akan ada bendera alhamdu. Itu yang membawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fakhr, dan ini bukan membanggakan, bukan kesombongan. Ya, beliau menceritakan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau dan tidak ada sama sekali di dalam hati beliau fakhr. Ya, yaitu kesombongan dan juga membanggakan diri tidak. Beliau adalah seorang yang tawadhi', jauh dari kibir, tahu tentang keadaan beliau dan beliau sebagai seorang hamba. Wal maqamil mahmud, dan beliaulah yang memiliki al maqamil mahmud. Al maqamil mahmud adalah syafa'atul uzma. Nama lain dari syafa'atul uzma yang dinamakan demikian sebagaimana sudah kita sampaikan, karena disitulah beliau dipuji oleh manusia yang awal maupun yang akhir. Dengan sebab syafaat yang beliau berikan dan yang beliau laksanakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu membangkitkan dirimu pada kedudukan yang terpuji. Dalam hadis yaitu doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Wal hawdil mawrud, dan belulah yang memiliki telaga yang didatangi. Al-mawrud artinya adalah yang didatangi. Dan sudah kita sebutkan kemarin tentang keyakinan Ahlussunnah tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim. Dan beliau adalah imamnya para nabi, pemimpinnya para nabi. Sekali lagi, kalau beliau adalah pemimpin, imamnya manusia, maka otomatis beliau adalah imamnya para nabi. Dan ketika diisra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya menjadi imam para nabi ya ketika beliau salat di Baitul Maqdis. Wa khatibuhum, dan beliaulah yang berbicara mewakili mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentang hadis bahwasanya di tangan beliau ada liwaul hamdi tadi, itu diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya, diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau beliau adalah sahibu maqamil mahmud, jelas ayatnya, hadisnya. Baik. Ya. Tentang beliau sebagai khatib para nabi, di sini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani, hasan sahih. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumal qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim." Khatibuhum, karena beliau yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam syafaatul uzma, beliaulah yang berbicara di hadapan Allah sementara yang lain uzur. Ya, maka beliau adalah imamun nabiyyin, pemimpinnya para nabi, dan beliau adalah khatibuhum, khatibnya para nabi, karena beliaulah yang berbicara di hadapan Allah. Ya, ketika masing-masing dari nabi yang disebutkan dalam hadis, yaitu Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, mereka uzur semuanya untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibu syafa'atihim, dan beliaulah yang memiliki syafaat mereka. Artinya beliaulah yang yashfa', ya, linnas, beliaulah yang memberikan syafaat untuk manusia ketika di padang mahsyar, supaya Allah SWT menyegerakan hari pembalasan. Ya, yang disebutkan oleh sebagian syurrah, yang sahibu syafaati maksudnya adalah syafaatul ammah bainahum, syafaat yang umum, yaitu syafaatul uzma tadi. Baik. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadisnya adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, setelah menyebutkan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummatu khairul umam Dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Khaira ummatin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan makna wasatan adalah khiyar, yaitu yang paling baik. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata adalah ummatan khiyaran. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita menjadi salah satu di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa ashabuhu khairu ashabil anbiya. Dan para sahabat beliau, umat beliau, karena menjadi umat beliau, maka mereka adalah sebaik-baik umat. Dan para sahabat beliau adalah sebaik-baik ashabil anbiya. Masing-masing nabi memiliki sahabat. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sebaik-baik sahabatnya para nabi. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di abadku, yaitu para sahabat beliau. Beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Maksudnya adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Itu adalah para sahabat. Baik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, masuk di dalamnya adalah manusia secara umum, masuk di dalamnya adalah para sahabat masing-masing dari nabi tadi. Ya, para sahabat masing-masing dari nabi tadi. Ya, yang paling baik di antara mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman hadis khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Maka tidak ada manusia setelah para nabi dan rasul yang lebih baik daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebelum mereka yang lebih baik daripada mereka setelah para nabi dan rasul. Dan tidak ada orang setelah mereka, yang hidup setelah mereka, yang lebih baik daripada mereka setelah para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam. Maka kenikmatan bagi seseorang diberikan taufik untuk mengikuti para sahabat. Ia mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan mereka, yaitu keutamaan para sahabat di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah banyak. Dan jadi maksud dengan sahabah adalah setiap orang yang bertemu dengan nabi. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Setiap yang bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan. Kalau tidak bertemu dengan nabi maka bukan sahabat. Kemudian beriman, bertemu dan dia beriman. Kalau hanya sekedar bertemu saja tapi dia tidak beriman dengan nabi maka bukan sahabat. Abu Thalib bertemu dengan nabi. Abu Lahab bertemu dengan nabi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ketemu dengan Nabi, tapi mereka bukan termasuk sahabah. Karena meskipun bertemu dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beriman dengan beliau. Makanya kalau mencari nama Abu Talib, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay di dalam kitab Al-Isabah misalnya, ada enggak? Enggak mungkin ada. Ya, kitab Al-Isabah berisi tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya, tidak akan kita temukan mereka karena mereka tidak beriman. Dan bertemu di sini baik melihat atau tidak melihat. Ya, kadang seseorang bertemu dan dia melihat kalau memang matanya bisa melihat. Dan terkadang bertemu tetapi dia orang yang buta. Meskipun dia tidak melihat tetapi dia bertemu, maka dia termasuk apa? Sahabah. Ya. Ada di antara beberapa sahabat yang mereka buta, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka masuk di dalam golongan sahabah. Karena syaratnya adalah bertemu meskipun tidak melihat. Bertemu meskipun hanya sebentar. Ya, meskipun hanya bertemu ya 5 menit setelah itu Nabi meninggal, maka ini termasuk sahabah. Mu'minan bihi, dia beriman, wa mata 'ala al-iman. Kemudian dia meninggal dunia di atas keimanan. Artinya istiqamah, ya, dan dia meninggal dunia di atas keimanan. Wa in takhallalat riddah, kata Ibnu Hajar. Meskipun diselah-selai dengan murtad misal. Masuk Islam, ya, bertemu Nabi dan dia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman. Kemudian dia murtad dan sebelum dia meninggal dunia dia masuk ke dalam agama Islam kembali, maka dia tergolong sahabah. Meskipun diselangi dengan riddah, dengan kemurtadan. Karena yang menjadi ibrah di sini, yang diukur di sini adalah akhirnya. Kalau akhirnya dia adalah muslim, orang yang beriman, maka dia masuk dalam golongan sahabah. Baik. Dalil yang banyak tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah firman Allah azza wajalla, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Ya, kemudian disebutkan bahwasanya dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Sehingga di sini Allah SWT mensifati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka di antara mereka adalah ruhama bainahum. Mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan Allah SWT memuji mereka bahwasanya mereka adalah ruk'an sujjadan. Mereka adalah orang yang rukuk, orang yang sujud. Ini secara zahirnya. Adapun secara batinnya, maka Allah SWT mengatakan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan juga keridhaannya. Ini yang mengatakan Allah. Allah berbicara tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka rukuk, mereka sujud, saling menyayangi satu dengan yang lain. Tujuan mereka adalah ingin mencari karunia dari Allah dan juga keridhaannya. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam batin seseorang dan apa yang ada di zahir mereka. Ketika Allah memuji mereka, baik zahirnya maupun batinnya, zahirnya mereka rukuk, zahirnya mereka sujud, batinnya mereka mencari pahala dari Allah, menunjukkan ini tentang kehebatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Masing-masing dari mereka adalah mukhlis, bukan orang yang riya. Dan dengan inilah mereka mendahului orang-orang setelah mereka. Mungkin ada di antara orang-orang setelah para sahabat yang amalannya mungkin lebih banyak daripada sahabat. Ya, mungkin sholat malamnya lebih banyak, sedekahnya mungkin lebih banyak. Tapi mereka mendahului kita dengan apa? Dengan sidq mereka dan juga dengan keikhlasan mereka. Sampai Allah SWT memuji mereka, memuji zahirnya maupun batinnya. Dan mereka mendapatkan keridhaan Allah. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu telah mendahului kita di dalam menyerahkan diri kepada Allah, mendahului kita di dalam keislaman, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar yaitu pemukanya para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka. Siapa? Tiga golongan. Yang pertama adalah golongan muhajirin, Allah meridhai mereka. Dan Allah tidak ridha kecuali, ya, Allah SWT sudah mengetahui tentang zahir dan juga batin mereka. Kemudian yang kedua adalah golongan ansar, Allah juga ridha kepada mereka. Dan kita apabila ingin masuk di dalam keridhaan Allah, maka kita diberikan kesempatan yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti para sahabat dengan baik. Untuk menjadi muhajirin sudah berlalu waktunya. Untuk menjadi ansor sudah berlalu waktunya. Maka tidak ada pintu yang bisa kita masuki supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah kecuali dengan mengikuti para muhajirin dan ansor. Karena Allah SWT hanya menyebutkan tiga golongan di sini. Ya, minal muhajirin wal ansor wal ladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ini adalah pujian dari Allah SWT kepada para sahabah, menunjukkan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik manusia. Adapun di dalam hadis, maka Nabi SAW pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Kemudian beliau mengatakan, fawallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Karena demi Allah, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud adalah gunung yang besar di kota Madinah. Seandainya itu berupa emas. Dan ini bukan, ya, bukan jumlah yang sedikit. Satu kilo emas diinfakkan itu luar biasa. Ya, satu kilo berapa rupiah? 1 gram berapa rupiah sekarang? Hah? 600. Yang baru mau nikah kayaknya tahu ini. Hah? Berapa 1 gram, Rudin? 500-an. Tayib, 500-an. Kalau 1 kilo 400 juta. Ya, 1 kilo berarti 500 juta. Sekilo seberapa itu kurang lebih? Hah? Baik, itu baru 1 kilo. Ya. Bagaimana seandainya satu meja ini berapa kilo? Hah? Ya. Satu kental misalnya itu sudah berapa juta. Baik, bagaimana seandainya sebesar satu gunung, Gunung Uhud, gunung yang gede. Seandainya salah seorang di antara kita ini menginfakkan sebesar Gunung Uhud berupa emas, dan infaknya tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah, infak yang ikhlas karena Allah. Ya, meskipun gede tapi kalau riya ya berkurang pahalanya, bahkan bisa tidak mendapatkan pahalanya. Tapi ini jumlahnya besar, kuantitasnya besar, ditambah lagi kualitasnya juga hebat, yaitu diinfakkan dengan cara yang ikhlas di tempat yang diridhai oleh Allah. Dan ini adalah kebaikan di atas kebaikan, kualitas dan juga kuantitasnya bagus. Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya pahala yang didapatkan, apalagi sedekah ditumbuhkan oleh Allah SWT. Ya, ditumbuhkan oleh Allah sampai 700 kali lipat atau lebih daripada itu. Baik, kita bandingkan dengan seorang sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berinfak dengan satu mud. Ya, ini namanya satu mud. Ya, dua telapak tangan digabungkan jadi satu dan telapak tangannya adalah telapak tangan yang pertengahan, namanya satu mud. Dia menginfakkan satu mud kurma. Ya, punyanya di rumahnya cuma beberapa, kemudian dia infakkan sebesar satu mud untuk orang lain, untuk orang miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma balagha mudda ahadin." Kalau dibandingkan pahala yang didapatkan sahabat tadi yang hanya menginfakkan satu mud dengan pahala yang didapatkan oleh selain mereka dengan jumlah yang sebanyak itu, dengan kualitas yang sebagus itu, ternyata pahala yang didapatkan oleh selain mereka tidak akan nyampe satu mud yang dikeluarkan oleh seorang sahabat. Tidak akan nyampe. Yang demikian karena apa yang ada di dalam hati mereka berupa sidq, keikhlasan, keimanan yang dalam kepada Allah dan juga hari akhir, inilah yang menjadikan mereka mendahului kita dan melebihi kita dalam segala hal. Jadi seandainya mereka menginfakkan satu buah kurma, seandainya mereka hanya menginfakkan lebih sedikit daripada kita, maka apa yang ada di dalam hati mereka itu menjadikan Allah SWT melipat gandakan pahala bagi mereka. Bahkan dalam hadis ini disebutkan wala nasifahu, bahkan tidak separuh dari satu mud. Ini separuh dari satu mud. Kalau ini adalah satu mud, ini separuhnya. Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu atau separuh dari satu mud, maka kita tidak akan bisa menyaingi pahala yang mereka dapatkan meskipun kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Dan ini adalah berlaku untuk seluruh sahabat Nabi. Ya, karena beliau mengatakan la tasubbu ashhabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim, ay ahadu sahabah, baik laki-laki maupun wanita, baik yang dari awal mereka masuk Islam maupun akhir-akhir mereka masuk Islam. Kalau dia sudah memiliki gelar sahabah, maka dia masuk di dalam hadis ini. Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid, Abu Hurairah, dan selain mereka, maka mereka masuk di dalam keutamaan hadis ini. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabah. Ya, dan kewajiban kita untuk mengikuti jalan mereka. Dan orang yang selamat dari perpecahan dan selamat dari neraka adalah orang yang mengikuti para sahabah. Sebagaimana dalam hadis iftiraqul ummah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 73 golongan yang berpecah belah, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga di atas jalan para sahabatku. Ya. Maka kewajiban seorang muslim dan juga muslimah adalah mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun mereka berada, maka kita mengikuti mereka. Dan di awal kitab ini kita sudah membaca beberapa atsar, ya, yang menunjukkan tentang kewajiban kita mengikuti para sahabat. Ya, atsarnya Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, dan juga ucapan Umar ibn Abdul Aziz, qif haythu waqafa al-qawm fa innahum ala ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu, dan seterusnya. Ya, dan Al-Auza'i belum mengatakan alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, dan seterusnya. Baik. Wa afdhalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, thumma Uthman Dzun-Nurain, thumma Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah kita mengetahui tentang bahwasanya sebaik-baik umat ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di antara sahabat sendiri ada perbedaan derajat. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan para sahabat tadi secara umum, secara global, ternyata Allah SWT menghendaki adanya tafadul, adanya perbedaan tingkatan, perbedaan derajat di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tafadul ini, perbedaan derajat di sini adalah berdasarkan dalil. Siapakah di antara umat Islam yang paling afdal? Dan ini harus kita yakini. Ini dimasukkan dalam masalah akidah. Ada sebagian aliran yang meyakini selain keyakinan ini. Hanya dimasukkan di sini sebagai bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afdhalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebaik-baik umat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar Al-Faruq. Tumma berarti di sini li apa di sini yang belajar nahwu dan sharaf, tumma li tertib, ya, yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq, tumma kemudian tertib yang selanjutnya adalah Umar Al-Faruq. Ya, sebaik-baik umat Islam adalah Abu Bakar, kemudian setelahnya diikuti oleh Umar Al-Faruq, thumma Uthman Dzun-Nurain, kemudian yang ketiga adalah Uthman yang memiliki dua cahaya, thumma Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelahnya adalah Ali Al-Murtadha, yaitu Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridai mereka semuanya. Sebaik-baik mereka adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Dan beliau radhiyallahu anhu disebutkan oleh Allah SWT dan ditasrih bahwasanya beliau adalah seorang sahabah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq berdua di dalam gua. Itu di gua apa? Hah? Gua Hira atau di gua Thur? Ya, gua Thur. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam ghar. Ghar ini adalah gua yang kecil, yang cukup untuk beberapa orang saja, 3 orang, 4 orang, itu namanya ghar. Kalau al-kahfu, ini adalah gua yang besar. Ya, seperti ashabul kahfi, karena mereka masuk ke dalam gua yang besar. Taib, gua yang kecil, ya, ternyata ketika orang-orang Quraisy berusaha untuk masuk dan mencari Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak melihat, ya, keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Padahal guanya adalah gua yang kecil. Ya, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong beliau, Allah yang sudah menolong beliau. Kalian enggak ada. Yang ada hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Seandainya kalian tidak mau menolong, Allah yang akan menolong. Pas kalian dulu enggak ada, ya, tidak bersama beliau, Allah sudah menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau dikeluarkan oleh orang-orang kafir, ketika keduanya berada di dalam ghor, dalam gua, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahibihi, kepada sahabatnya. Allah yang mengatakan sahibuhu. Ya, Allah yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar adalah sahibnya Rasulullah. Dia adalah sahabatnya Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar. Ya, sesungguhnya Allah bersama kita, ma'ana, bersama kita, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama Abu Bakar. Dan ma'iyah di sini adalah ma'iyah khassah. Ma'iyah yang khassah, kebersamaan yang khusus yang mengharuskan di sana adanya pertolongan, penjagaan, pengawasan. Bagaimana Allah SWT mengatakan innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang di antara konsekuensinya adalah ditolong oleh Allah. Siapa yang ditolong di sini? Ma'ana. Ya, bersama kita, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Adapun di dalam hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya aku boleh untuk menjadikan di sana khalil di antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil itu artinya adalah yang paling dicintai. Dan ini adalah derajat yang tinggi di dalam masalah kecintaan. Di sana ada khullah, di sana ada mahabbah. Dan khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Di sana ada khalil, di sana ada habib. Khalil lebih tinggi daripada habib. Seandainya aku boleh menjadikan khalil di antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya, menunjukkan tentang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar kepada Abu Bakar. Dan dalam sebuah hadis yang lain, beliau ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aisyah." Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian mereka mengatakan, "Wa minar rijal," dan dari kalangan laki-laki siapa? Qala abuha, yang aku paling cintai adalah bapaknya Aisyah. Ini semua menunjukkan tentang bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Adapun Abu Bakar, maka ini adalah kunyah beliau. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Dan As-Siddiq ini adalah lakab beliau. Lakab beliau adalah Siddiq. Karena beliau adalah orang yang sangat membenarkan. Siddiq artinya adalah orang yang sangat membenarkan, karena beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia mendustakan beliau, maka beliau radhiyallahu anhu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika dikabarkan tentang Isra dan juga Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Quraisy datang kepada Abu Bakar sambil mengejek dan mengatakan, itu temanmu, yaitu sahabatmu, mengatakan bahwasanya dia telah berjalan ke Baitul Maqdis dan sudah kembali lagi di pagi hari. Dan dia mengatakan, apakah dia mengatakan demikian? Iya. Kalau memang demikian, maka itu adalah benar. Dia sebagaimana yang dikabarkan oleh beliau. Baik. Dalil-dalil yang banyak menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian yang setelahnya adalah Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq, beliau adalah Umar Ibn Khattab Ibn Nufail Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab ibn Lu'ay. Laqab beliau adalah Al-Faruq, yang artinya adalah yang membedakan, karena dengan masuknya beliau ke dalam agama Islam, maka Allah SWT membedakan di sana antara yang hak dengan yang batin. Farraqallahu bihi bainal haqqi wal batin. Ya, sehingga setelah keislaman beliau radhiyallahu anhu, maka umat Islam saat itu menjadi lebih kuat dan lebih berani untuk menampakkan syiar Islamnya. Ini adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik bi Abi Jahl aw bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu, ya, dengan orang yang paling kau cintai di antara dua orang ini. Bi Abi Jahl, dengan Abu Jahl atau dengan Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah menghendaki Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Dan di antara keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa yang disebutkan dalam hadis, bahwasanya suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, dan di situ beliau bermimpi berada di sebuah jannah. Tiba-tiba di sana ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping istana. Jadi ada jannah dan di situ ada istananya. Faqultu liman hadzal qasr? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bertanya kepada wanita ini, istana ini milik siapa? Qalu li Umar. Ini adalah milik Umar. Dan mimpi seorang nabi ini adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu, lain dengan mimpi orang biasa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bermimpi melihat bahwasanya beliau menyembelih putranya Ismail, beliau tahu bahwasanya adalah wahyu dari Allah, perintah untuk menyembelih Ismail. Dan Ismail memahami yang demikian. Makanya dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Karena wahyu, karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Baik. Qalu li Umar, mereka mengatakan ini adalah punya Umar. Fa dzakartu ghairatahu fa wallaitu mudbiran. Ya. Ketika Nabi SAW dikabarkan bahwasanya ini adalah milik Umar, maka beliau mengingat tentang kecemburuan Umar. Karena di sini adalah seorang wanita, ya, seorang wanita yang tinggal atau yang berada di istana Umar, ya. Maka Nabi SAW ingat, ya, kalau ini adalah istana Umar, berarti wanita ini ada hubungan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau mengingat tentang kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika ingat tentang kecemburuan Umar, maka segera beliau wallaitu mudbiran, itu segera meninggalkan tempat tersebut. Karena mengingat tentang cemburunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab ketika mendengar kisah Nabi ini, beliau menangis. Ya, menangis. Wa qala a'alaika agharu ya Rasulullah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu? Ya, bagaimana saya ya cemburu kepada dirimu? Ini adalah adab yang mulia yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Khattab, bahwasanya beliau adalah termasuk min ahlil jannah. Baik. Lalu bagaimana sebagian orang mencela Abu Bakar dan juga Umar? Ya, dengan kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada keduanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, keutamaan beliau banyak sekali. Mulai semenjak dari awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahabat beliau, dan beliau telah mengorbankan jiwa beliau, mengorbankan harta beliau, mengedepankan keluarga beliau untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sebuah peperangan yang dilakukan oleh Nabi kecuali Abu Bakar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah Uthman Dzunnurain. Beliau adalah Uthman bin Affan Al-Qurashi. Dan Dzunnurain adalah laqab beliau. Dua cahaya. Kenapa beliau memiliki laqab ini? Karena beliau menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pernah menikah dengan dua putri Nabi. Pertama adalah dengan Ruqayyah. Meninggal Ruqayyah, ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau dengan Ummu Kulthum. Ya. Adapun dalam satu waktu maka enggak boleh. Ya, seseorang mengumpulkan antara dua saudari yang dijadikan istri, maka ini diharamkan yang demikian. Ya, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, dan engkau mengumpulkan di antara dua saudari kecuali yang sudah berlalu. Ini beliau menikah dulu dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal dunia karena sakit, maka Nabi SAW menikahkan beliau dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di mata Rasulullah SAW. Sehingga bukan hanya dinikahkan dengan satu orang putrinya, bahkan setelah meninggal putri yang pertama, beliau menikahkan dengan putri yang kedua. Meninggal Ummu Kulthum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak memiliki putri yang lain, ya, yang bisa dinikahi oleh Uthman bin Affan. Kemudian beliau mengatakan, ya, seandainya aku memiliki yang ketiga, niscaya aku akan menikahkan dia dengan dirimu. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan beliau radhiyallahu anhu, sehingga beliau digelari dengan Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Seandainya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, beliau memiliki atau menikah dengan satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menikah dengan dua orang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan Umar bin Uthman bin Affan ini banyak sekali, ya, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, dan beliau masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Uthman bin Affan ini termasuk yang masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengikuti perang Khandaq Hudaybiyah, mengikuti perang Khaybar, mengikuti Umratul Qadha, mengikuti perang Hawazin dan juga Taif, mengikuti perang Tabuk, dan beliaulah yang menyediakan nafkah untuk Jaisul Usrah, yaitu pasukan perang yang akan dikirim ke Tabuk. Ya, menginfakkan banyak hartanya ketika perang tersebut, ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma dharra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm, ma dharra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm, tidak akan memudhari itu Uthman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Diingatkan itu siapa yang teriak-teriak di belakang? Ma dharra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm, ya, tidak akan memudharati Uthman apa yang dia lakukan setelah hari ini, yaitu setelah beliau menginfakkan banyak hartanya untuk Jaisu al-Usrah, ya, sampai sebagian berusaha untuk menghitung, ya, sebagian berusaha untuk menghitung seandainya harta yang beliau keluarkan saat itu dihitung dengan uang sekarang. Ya, karena saat itu beliau ratusan unta beliau keluarkan, emas juga beliau keluarkan, kemudian unta yang berisi penuh dengan makanan berapa, ya, puluh ekor unta beliau keluarkan. Itu ada yang berusaha untuk menghitung, ya, ada yang berusaha untuk menghitung dengan harga yang sekarang satu unta itu berapa, ya, misalnya satu unta sekarang ya sekitar 15 juta. Ya. Kalau misalnya 400 unta. Coba ada yang bisa mencari enggak apa yang dikeluarkan oleh Uthman bin Affan ketika itu? Ana dulu pernah menghitung itu. Ya. Berapa ekor unta yang beliau keluarkan? Berapa jumlah, ya, bekal untuk para pasukan yang beliau keluarkan saat itu. Ya. Sehingga kalau dihitung di zaman sekarang itu sampai miliaran. Ada enggak? 6 miliar. Yang 400 tadi, ya. Tapi jumlah unta yang dikeluarkan oleh beliau berapa? Ada perinciannya enggak? Kalau yang dikeluarkan pas Tabuk, perang Tabuk, ya, berapa yang beliau keluarkan? Kan ada perinciannya. Tanya berapa? 75 miliar. Ada yang menghitung di situ? 25 miliar. Ya. Karena yang besar. Ya, sekarang kita mau memperluas STDI saja, tanah yang dibeli sekitar 8 miliar. Ya, 8 miliar dikeluarkan untuk apa? Untuk mengembangkan tanah STDI. Ini yang dikeluarkan berapa? 75 miliar. Ya, ini bukan jumlah yang sedikit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma dharra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm. Ya, tidak akan memudharati Uthman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Baik. Kemudian thumma Ali al-Murtadha. Kemudian setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka beliau radhiyallahu anhu juga termasuk sahabat yang paling mulia, bahkan beliau adalah yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman bin Affan dan juga Uthman bin Affan. Kemudian setelah itu baru beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan keutamaan beliau dalam sunnah di antaranya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika membuka perang Khaybar, la'utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Ya, aku akan memberikan besok pagi ya bendera ini kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan juga rasulnya, dan Allah juga cinta kepada dia dan rasul juga cinta kepada dirinya. Ya, besok aku akan berikan bendera ini kepada orang ini yang sifatnya dia cinta kepada Allah dan rasulnya, Allah dan rasulnya juga cinta kepada dirinya. Dan ternyata pagi harinya yang diberikan adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan dia adalah termasuk ya 10 orang al-mubasyyaruna bil jannah yang nanti akan disebutkan hadisnya. Baik. 5 rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna naqul wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kenapa kita meyakini yang demikian? Yaitu urutannya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali. Karena apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mengatakan kunna naqul wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami dahulu, yaitu para sahabah, berbicara dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Ya, kami berbicara, ngobrol di antara kami dan kami berpendapat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup, bukan setelah meninggal dunia. Apa yang kami katakan, apa yang kami yakini, afdhalu hadhil ummah ba'da nabiyina ba'da nabiha Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthmanu, thumma Ali. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini yang diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa yablughu dhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan kami ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yunkiruhu, kemudian beliau tidak mengingkari ucapan ini. Ya, beliau tidak mengingkari ucapan ini. Ucapan beliau fa yablughu, berarti kabar ini, keyakinan ini, ucapan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata setelah sampai kepada beliau, beliau tidak mengingkarinya. Menunjukkan tentang benarnya. Benarnya ucapan mereka bahwasanya sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Seandainya ada kesalahan di dalam urutan, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tinggal diam. Pasti beliau akan mengingkarinya. Katakan yang benar adalah Ali yang lebih afdal, atau yang benar adalah Uthman yang lebih afdal. Ketika beliau tidak mengingkarinya, menunjukkan bahwasanya ucapan ini yang diucapkan oleh para sahabat di antara mereka adalah ucapan yang benar. Baik, ucapan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Ya. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Baik, berarti di sini jelas bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini Abu Bakar itulah yang paling afdal, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan kalau kita lihat urutan kekhilafan mereka juga sama. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Berarti urutan keutamaan sama dengan urutan khilafah. Ya, tartibuhum fil fadl mithlu tartibihim fil khilafah. Ya, keutamaan mereka di dalam keutamaan sama dengan dengan urutan mereka di dalam masalah khilafah. Ya. Baik. Wa sahhatir riwayah an Aliin radhiyallahu anhu annahu qala. Dan telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu, beliau yang paling bawah di antara empat orang ini. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Ternyata beliau sendiri, dan beliau adalah yang paling adna di antara empat khulafaur rasyidin ini, beliau mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar walau syi'tu sammaitu thalith. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan seandainya aku mau, niscaya aku akan menyebutkan yang ketiga. Ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya beliau sendiri mengakui bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar. Membantah ucapan orang-orang Rafidhah yang mereka mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah Ali. Ali sendiri mengucapkan dengan lisannya bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar. Kalau memang mereka benar-benar mengikuti ucapan Ali radhiyallahu anhu, harusnya mereka juga membenarkan apa yang diucapkan oleh Ali, yaitu meyakini bahwasanya Abu Bakar adalah yang paling afdal kemudian Umar. Namun kenyataannya mereka dusta di dalam kecintaan mereka kepada Ali. Ya, justru mereka mengkafirkan Abu Bakar dan juga Umar. Kafirkan Abu Bakar dan juga Umar dan benci sekali dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, seandainya kecintaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib adalah shadiqah, harusnya mereka yang mengikuti ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Dan ini beliau ucapkan bukan didengar oleh satu atau dua orang. Ini beliau ucapkan di mimbar Kufah. Ya, di atas mimbar Kufah. Artinya didengarkan oleh banyak manusia. Kita tahu bahwasanya di Kufah banyak orang-orang yang fi qulubihim marad. Ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Meyakini keyakinan yang tidak benar tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meyakini keyakinan yang tidak benar tentang Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar. Maka Ali bin Abi Thalib ya merasa perlu untuk menerangkan kepada manusia tentang keyakinan yang benar. Muncul dari lisan beliau ucapan ini. Walau syi'tu sammaitu thalith. Kalau aku menghendaki, niscaya aku akan menyebutkan yang ketiga. Para ulama berselisih pendapat apa yang beliau maksud dengan ucapan ini. Apakah itu adalah Uthman bin Affan atau diri beliau sendiri. Dan sebagaimana kita tahu, dan ini disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam Aqidah Wasithiyah, bahasanya para salaf pernah berselisih pendapat tentang siapa yang lebih afdal. Ya, setelah mereka sepakat bahasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar dan Umar, setelahnya Ali bin Abi Thalib atau Uthman ibn Affan. Ya, ini ada perselisihan di kalangan para salaf. Ada di antara para imam, mungkin kita pernah membaca ya ucapan sebagian mereka yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Uthman bin Affan. Kemudian setelah itu istaqar, ya, setelah itu sepakat ahlu sunnah bahwasanya yang lebih afdal adalah Utsman bin Affan. Jadi sebelumnya terjadi perselisihan, ya, kemudian setelah itu sepakat ahlu sunnah bahwasanya yang lebih afdal adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara yang berpendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal saat itu adalah ahlul Kufah. Ya. Seperti misalnya Sufyan ats-Tsauri dan juga beberapa orang dari ahlul Kufah, mereka mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Utsman radhiyallahu anhu. Namun setelahnya sepakat mereka, ya, setelah mengetahui dan sudah jelas dalil, ya, maka mereka semuanya sepakat bahwasanya yang paling afdal, yang lebih afdal adalah Utsman bin Affan. Ini diucapkan oleh Ibnu Katsir wal Ajab. Annahu qad dhahaba ba'du ahli al-Kufah min ahli sunnah ila taqdimi Aliyyin 'ala Utsman. Wa yuhka 'an Sufyan ats-Tsauri. Lakin yuqal innahu raja'a 'anhu. Wa nukila mithluhu 'an Waqi' ibn al-Jarrah wa nasarahu ibn Khuzaimah wal Khattabi wa huwa dha'ifun mardud. Baik. Jadi setelah itu, ya, sepakat semuanya bahwasanya yang lebih afdal adalah Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau misalnya kita menemukan ada seorang ulama ahlu sunnah sekarang yang lebih mendahulukan Ali di atas Utsman, maka di sini Syekhul Islam mengingatkan ini bukan termasuk perkara yang disesatkan dengan sebab perkara ini orang yang menyelisih kita. Ya, ini bukan termasuk perkara yang disesatkan orang yang menyelisih kita di dalam masalah ini. Ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwasanya orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya, di dalam masalah mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Utsman, maka ini tidak disesatkan dengan sebab ucapan itu. Yang disesatkan yang jelas yang mendahulukan, ya, Ali di atas Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar. Ini jelas, ini kesepakatan ahlu sunnah, ini adalah orang yang sesat. Ya, adapun mendahulukan Ali di atas Utsman, maka ini ada sebagian ulama ahlu sunnah yang berpendapat demikian. Baik. Wa rawa Abu Darda 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma tala'at asy-syams wa la gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin 'ala afdala min Abi Bakar. Tidaklah terbit matahari dan tidak tenggelam matahari setelah para nabi dan juga para rasul atas orang yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan seandainya sahih, menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar. Tapi saya belum menemukan siapa yang meriwayatkannya di sini. Mungkin bisa dibantu. Ya. Seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar, dan seandainya dia tidak sahih, maka dalil-dalil yang lain sudah cukup menunjukkan tentang keutamaan beliau. Wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam li fadlihi wa sabiqatihi, dan beliau adalah manusia atau makhluk Allah yang paling berhak untuk mendapatkan kekhilafahan atau memegang kekhilafahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau yang paling berhak? Li fadlihi wa sabiqatihi. Pertama, karena keutamaan beliau. Ya, karena keutamaan beliau yang tadi kita sebutkan. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pernah dikatakan oleh Nabi, seandainya beliau mengangkat seorang kekasih, maka beliau akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Wa sabiqatihi, dan juga karena beliau adalah orang yang terdahulu, yaitu bahkan orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan laki-laki. Yang ketiga, wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi shalah ala jami'i sahabah radhiyallahu anhum. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abu Bakar di dalam salat, yaitu menjadikan beliau sebagai imam. Menunjuk beliau sebagai imam. Ala jami'i sahabah, atas seluruh para sahabat. Padahal di sana ada Abu Hurairah, ada Ubay bin Ka'ab, ada Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wa ijma'i sahabah ala taqdimihi wa mubayyaatihi. Yang keempat, kenapa beliau yang paling berhak ya memegang kekhilafahan? Karena para sahabat telah berijma'. Semuanya sepakat, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Semuanya berijma' memilih Abu Bakar As-Siddiq dan membaiat mereka. Termasuk di antaranya Ali, termasuk di antaranya Umar, termasuk di antaranya Uthman. Semuanya membaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi SAW mengatakan, La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan ya bersatu di atas kesesatan. Dan ijma' adalah dalil. Walam yakunillahu liyajma'ahum 'ala dhalalah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan mereka, yaitu para sahabat, di atas kesesatan. Tsumma min ba'dihi Umar radhiyallahu anhu li fadlihi wa 'ahdi Abu Bakar ilaih. Kemudian yang paling berhak menjadi khilafah setelah Abu Bakar adalah Umar. Kenapa? Li fadlihi, karena keutamaan beliau. Yang sudah kita sebutkan sebagian keutamaannya. Wa ahdi Abi Bakar ilaih, dan juga karena penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk Umar. Jadi saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk ya, menunjuk, menyebutkan namanya, bahwasanya yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Umar bin Khattab. Jadi memang secara dilihat dari keutamanya, Umar adalah memiliki keutamaan yang banyak. Kemudian yang kedua, ditambah lagi beliau dipilih oleh khalifah sebelumnya. Dan ini adalah termasuk cara mengangkat seorang pemimpin yang disyariatkan, yaitu dengan adanya istikhlaf, penunjukan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya kepada pemimpin setelahnya. Tsumma Utsman radhiyallahu anhu litaqdimi ahli syura lahu. Kemudian juga Utsman, pertama karena keutamaan beliau, kemudian yang kedua karena beliaulah yang dikedepankan oleh ahlu syura. Ahlu syura ini adalah 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal dunia. Ya, sebelum meninggal dunia beliau memilih 6 orang. Uthman dan Ali, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah ibn Ubaidillah dengan Zubair ibn al-Awwam. 6 orang, dan semuanya adalah dikabarkan masuk ke dalam surga. Ya, makanya Umar bin Khattab memilih mereka. Beliau menyuruh 6 orang ini untuk bermusyawarah memilih siapa yang menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Ternyata ya, setelah mereka bermusyawarah sepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Tsumma Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli 'asrihi 'alaihi. Kemudian setelah Uthman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib, di samping karena keutamaan beliau, kemudian yang kedua karena kesepakatan orang-orang yang ada di zaman beliau untuk memilih beliau. Ya, kesepakatan orang-orang yang ada di zaman beliau, baik para sahabat maupun para tabi'in, ternyata mereka sepakat memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan tentang keyakinan Ahlussunnah bahwasanya urutannya sama dengan urutan khilafah. Urutan keutamaan ya Khulafa Ar-Rasyidin ini sama dengan urutan apa? Khilafah. Tapi sedikit lagi. Haula'il Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim. Mereka lah para Khulafa Ar-Rasyidun yang mereka mendapatkan petunjuk. Khulafa artinya adalah pemimpin, ar-rasidun, mereka adalah orang yang berilmu. Al-mahdiyun, mendapatkan petunjuk, orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, pemimpin sekaligus memiliki keutamaan di dalam masalah ilmu dan juga amalan. Merekalah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin mim ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Ya, setelah beliau berarti Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Ya, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah mereka. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaklah kalian gigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan tentang kewajiban untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafaur rasyidin. Ya, kita diperintahkan untuk memegangnya, di samping memegangnya kita juga menggigitnya. Ya, artinya jangan dilepas. Bagaimanapun ujian yang menimpa seseorang, ya mungkin dia mendapatkan musibah, mungkin dia mendapatkan celaan, mungkin dia mendapatkan ujian dari manusia, maka jangan sampai dia mundur ke belakang, ia melepaskan sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Kalau dia ingin selamat, maka dia harus memegang sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Dan inilah, merekalah para khulafaur rasyidin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu min ba'di, kekhilafan setelahku adalah 30 tahun. Ya. Dan kalau dihitung, maka semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yaitu di bulan ya Rabiul Tsani, ya. Yang beliau meninggal di Rabiul Tsani. Kalau dihitung setelah beliau meninggal dunia sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib meninggal di bulan Ramadhan, yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, maka semuanya adalah 29 tahun 6 bulan. 29 tahun 6 bulan semenjak Abu Bakar menjadi seorang khalifah sampai Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Ya, 29 tahun 6 bulan. Ya. Rabiul Tsani, ya, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah di bulan Rabiul Tsani. Setelah Rabiul Tsani apa? Jumadil Awal, ya, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Rabiul Awal, ya. Ya, Rabiul Awal, ya. Meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, kemudian Ramadan. Berarti 29 tahun 6 bulan. Dan orang Arab, ya, biasa apabila ada pecahan, ya, satu setengah misalnya, itu dilengkapi menjadi 2 tahun, 3 setengah menjadi 4 tahun. Ini beliau mengatakan al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Ya, kekhilafan setelahku ada 30 tahun. Jadi dari semenjak Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib, ini 29 tahun 6 bulan. Fakana akhiruha khilafata Ali radhiyallahu anhu, maka yang terakhir kali adalah khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, inilah khilafatun nubuwah. Inilah kekhilafahan kenabian, yaitu mulai dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sebagian ulama ada yang memasukkan Hasan bin Ali masuk di dalam khilafatu an-nubuwah. Ya, memasukkan Hasan bin Ali, yaitu putra dari Ali bin Abi Thalib, masuk di dalam khulafaur rasyidin. Karena setelah beliau di bulan Rabiul Awal menjadi pengganti bagi sebentar. Kan, ya. Mohon maaf. Jadi Ali bin Abi Thalib meninggal di bulan apa? Ramadan. Ya, dan Ali bin Abi Thalib menjadi khilafah kurang lebih selama 4 tahun. Ya, kurang lebih selama 4 atau 4 sampai 5 tahun. Yang jelas beliau meninggal dunia di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya. Sehingga kalau dihitung ya semuanya adalah 29 tahun ya, setengah tahun, yaitu 29 tahun 6 bulan. Baik. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hasan bin Ali, dari bulan Ramadan sampai bulan Rabiul Awal. Mohon maaf ya. Dari bulan Ramadan sampai bulan Rabiul Awal, yaitu Ramadan ya. Kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, yaitu 6 bulan. Ya, karena saat itu Hasan bin Ali ya sempat menjadi seorang khalifah selama 6 bulan. Di bulan Rabiul Awal beliau serahkan kekhilafan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Ya. Ada yang mengatakan Hasan bin Ali termasuk Khulafaur Rasyidin yang dengannya sempurna menjadi berapa? 30 tahun. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok di hari Senin. Dan kita harapkan di murajaah ya semuanya, diharapkan bisa memurajaah, dan khususnya yang tinggal di dalam ya habis salat Isya manfaatkan untuk murajaah. Ya. Ya. Ada paketannya? Ya, mungkin bisa nanti dibantu yang di, kan ada internet di situ. Ya, untuk itu saja. Ya, untuk murajaah saja. Ya. Untuk itu saja dan tidak boleh untuk yang lain, yang bisa digunakan untuk memurajaah apa yang sudah kita sampaikan ya habis asar. Allah taala alam, dan insyaallah nanti ada kajian habis maghrib di. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.